tanpa memandang jatuh hati. Akhlak yang istimewa, lumrah dari nur iman, umat yang bertakwa pada Tuhan. Hati yang suci, tunduk pada ilahi, dunia akhirat dijanjikan. Terima kasih.